Bismillahirrahmanirrahim. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Dan kami telah menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, Al-Kitab, yani Al-Quran, tibyanan li kulli syai, sebagai penjelas atas segala sesuatunya. Fi usuliddin, berkata Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, baik di dalam usuluddin, inti-inti agama, wafuru'i dan cabang-cabangnya, hukum seputar alam dunia dan akhirat, wa kullu ma yahtaju ilaihi al-ibad, dan segala perkara yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Fawa mubayyanun fihi atamu tabi'in. Semuanya sudah jelaskan dalam Al-Quran segamblang-gamblangnya, bi'alfadhin wadihah, dengan lafaz yang jelas, gamblang, wa ma'anin jaliyah, makna yang jelas, gamblang. Hatta innahu ta'ala yudni fihil umurul kibar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji perkara-perkara yang besar, allati yahtajul qalbu li mururiha alaikul waqt, yang mana jiwa sangat membutuhkan setiap waktunya, wa ya'adatu fi kulli sa'ah, dan butuh untuk diulang-ulangi setiap saat. ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة. Diulangi lagi dengan lafaz yang berbeda-beda, dalil-dalil yang berbeda-beda. لتستقر في القلوب وتثمر من الخير والبر. من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. Sehingga menancap di dalam hati dan membuahkan kebaikan dan kebaikan, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, jiwanya. Wa hatta innahu ta'ala yajma' fil lafz al-qalil wal-wadih ma'ani katsiran. Juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan satu lafaz yang sedikit, yang jelas, tetapi maknanya banyak. Wa yakunu lafz laha kal-qa'ida wal-asas. Dalam Al-Qur'an juga ada satu lafaz seperti kaidah dan pondasi. Wa'tabur hadza bil ayati allati ba'da hadzal ayah, dan ini dihitung ayat setelah ini. Wa'tabur. Wa'tabur hadza bil ayati allati ba'da hadzal ayah wa ma fiha min anwa'il awamir wan nawahil allati la tuhsa. Dan di dalamnya ada perintah dan larangan yang tidak terhingga lagi. Falamma kana hadzal Qur'an tibyanan likulli syai, maka tatkala Al-Qur'an ini sebagai penjelas atas segala sesuatunya, sar hujjatullah 'alal 'ibad kulli, sehingga Al-Qur'an ini sebagai hujjah atas mereka seluruhnya. Fanqata'at bihi hujjatul zalimin, maka terputuslah dengan Al-Qur'an hujjahnya orang-orang yang zalim. Wantafa'a bihil muslimun, sehingga orang-orang muslim bisa mengambil manfaat darinya. Fasara hudan lahum yahtaduna bila amri dinihim wa dunyahum, sehingga Al-Quran menjadi hidayah bagi mereka dalam perkara agama dan dunia. Rahmatan yanalu nabi kulla khairin fi dunia wal akhirah, sebagai rahmat yang bisa mereka ambil kebaikannya di dunia dan di akhirat. Fal huda ma naluhu bihi min ilmin nafi' wa amalan salih. Petunjuk yang bisa mereka ambil dari ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Warahmah, sedangkan rahmat, kasih sayang, ma tarattaba ala dzalik min thawabid dunya wal akhirah, adalah hasil dari pahala dunia dan akhirat. Seperti baiknya jiwa, baiknya hati, tumakninah, tenang, tidak galau, tidak nam goncang, tidak ragu-ragu, tamamul akal, sempurnanya akal. Adzilla yatimu illa bitabriyati bitarbiyati ala ma'ani. Sempurnaan akal tidak akan sempurna kecuali dia harus dididik dengan makna-makna Al-Quran. Allati ajal ma'anu wa'alaha, yang mana itu adalah makna yang paling tinggi, yang paling mulia. Wal amal karim wal akhlaqul fadilah, juga dalam Al-Quran terdapat amalan yang mulia, akhlak yang mulia, rezeki yang luas, pertolongan dari musuh, ucapan, perbuatan, semuanya hal-hal yang diridhai oleh Allah. Wa karamatul azim allati la ya'lamu fihi min an-na'im al-muqim ila rabbil alamin. Dalamnya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar dan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, dengan kenikmatan yang besar yang tidak bisa terhitung lagi, tidak bisa dihitung lagi, kecuali hanya Allah yang tahu kenikmatan tersebut. Ini Al-Quran, Al-Quran dalamnya semuanya lengkap, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz-lafaz yang singkat mencakup yang lainnya. Allahu akbar.